Biasanya orang ini, waduh, alhamdulillah, rezeki, betul enggak? Kemudian diterima? Tidak, orang sekalian. Kemudian dia katakan, qalat, ya Abdullah, wahai hamba Allah, inna sahibaka usturit. Katanya pamanmu tadi itu bersyarat. Afqar ahli baitin. Orang yang paling fakir. Katanya, wahaula alladzina bi'izaina, katanya afqar minna. Tuh, di sana ada orang yang lebih miskin daripada saya. Tidak diterima, Pak. 10 ribu dirham itu, dia lewatkan begitu saja kesempatan itu. Ada, katanya kan lebih fakir. Karena itu saya tidak termasuk paling fakir. Ada yang lebih fakir dari saya. Tuh, di situ, silakan. Fataraktuhum, maka aku tinggalkan. Wa ataitu ulaika, maka aku datangi mereka. Fataraktul baba, aku ketuk pintunya. Fa'ajabat nimro'ah. Lagi-lagi perempuan. Perempuan mengatakan faqalat. Faqultu laha mislal ladhi qultu. Aku sampaikan seperti apa yang disampaikan semula. Tandanya, litil karama faqalat, ya Abdullah, nahnu wa jiranuna fil faqri sawa. Katanya, wahai hamba Allah, saya dan tetangga saya ini sama-sama miskinnya. Jelas? Dia miskin, tetangga juga dia adalah katanya miskin. Katanya, faqsimha bainana wa bainama. Bagi oleh kamu di antara kita dan mereka. Padahal sekalian ini contoh banyak sebetulnya, ya tidak? Dari kisah pendek ini, saya sengaja pilihkan yang pendek-pendek. Kalau cerita yang panjang ada, mungkin di buku silahkan dibaca. Padahal sekalian, satu, diamanahi, dititipi. Tidak dikorupsi, betul tidak? 10 ribu ya 10 ribu. Dua, amanah ditetapkan. Katanya orang yang paling miskin, ya sudah paling miskin. Karena dia merasa saya tidak termasuk paling miskin, saya tidak terima. Moralitas seperti ini ada zaman sekarang? Saya tidak termasuk paling miskin. Kalau paling miskin syaratnya bukan saya, ada lagi yang lain. Silahkan yang lain. Sudah, kesempatan itu raib, begitu saja. Padahal katanya kesempatan belum tentu dua kali. Selesai. Datang di sana, ya saya, untuk saya saja, orang lain gak perlu. Tidak, para jamaah sekalian. Katanya, saudara saya juga di sebelah saya juga miskin, kamu bagi dua. Subhanallah. Mana akhlak ini pada zaman sekarang? Para jamaah sekalian, saya pernah diceritakan oleh guru saya di Madinah. Tahun berarti 90-an. Katanya, tahun 90 ini mengatakan, di Madinah ini, dulu, 50 tahun yang lalu, berarti kalau 90, 50 tahun ke belakang berapa Pak? 40-an. Kata beliau, di Madinah ini dulu, adalah jika, singkatnya begini, apabila ada janda yang punya kebutuhan, maka cukup nulis di kertas, saya butuh ikan, saya butuh kecap, saya butuh beras, gitu, gini ditulis. Terus uangnya ditaruh di atas kertas, ditaruh di depan pintu rumahnya. Nanti ada orang lewat mau ke pasar, lihat surat itu, lalu diambilnya. Lalu dibawanya dan dibelanjakannya, berarti itu janda. Tidak keluar rumah, tidak ngayam, keluar rumah, taruh di situ. Hasil belanjanya, ditaruh lagi di depan pintu. Begitu pada sekalian. Ada begitu di kita? Masalah, betul tidak? Ya. Hilang tanpa kesan. Pada sekalian tahun 1940 menurut guru saya di Madinah itu masih begitu. Sekarang jangankan di kita, di Madinah saja enggak begitu, ya. Jadi pada sekalian, mereka adalah begitu. Akhlaknya itu 1940. Apalagi kalau kira-kira tahun 800-an. Ya, Masehi atau sekian Masehi. Nah, para jamaah sekalian, ini adalah barangkali kalau kita lihat dari sisi zuhud, kalau bukan miliknya, kalau bukan haknya, tidak ambisi. Ini namanya zuhud. Mana zaman sekarang? Zaman sekarang itu adalah punya saya harus tetap punya saya, punya orang harus jadi milik saya. Kan begitu? Namanya tamak. Dalam bahasa Indonesia-nya tamak. Nah, oleh karena itu tidak zuhud. Orang yang tamak berarti tidak zuhud. Nah, karena itu, lihat perilaku seperti halnya apa yang tadi kita dengar kisahnya. Berikutnya adalah salaf dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus mempunyai keyakinan dalam diri kita bahwa jika kita tidak tersentuh dan tersinggung dengan kemungkaran yang ada dan kita diam, dingin, barid terhadap kemungkaran, iman kita bermasalah. Karena kata Rasul, mungkin sudah hafal hadisnya, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, ingkari dengan tangannya. Tidak mampu, ingkari dengan mulutnya. Tidak mampu, ingkari dengan hatinya. Nah, dengan hatinya tidak diingkari. Dengan mulutnya apalagi, dengan tangannya apalagi. Sudah terima aja apa adanya kemungkaran itu. Para jamaah sekalian, ainal iman? Mana iman? Sekarang kemungkaran di sekitar kita ini dari mulai gaple. Orang sholat, hayya ala sholat, gaple, ceplak, betul tidak? Para sekalian, Jumat, sholat Jumat, masih jualan. Waktu sholat, tidak ada tanda bahwa kita ini adalah muslimun di Indonesia ini 87% katanya. Mesti kelihatan dong citra Islamnya. Mana? Mana? Para sekalian, kita yang menggunakan peci misalnya putih, hati-hati kalau pakai peci. Jangan dipakainya ke belakang gini, Pak. Kalau peci dipakainya ke belakang begini, itu mirip Yahudi. Jadi harus ke depan dengan rapi. Lihat, kalau tidak percaya, di televisi ataupun di internet, orang Yahudi itu sauplik gitu di belakang, ya, pecinya kan, dan itu di belakang. Jadi pada sekalian, yang kita inginkan adalah bahwa banyak kemungkaran dari sisi mulut, dari sisi pergaulan, dari sisi kebiasaan, rokok di mana-mana, betul tidak? Itu ada yang berkenaan masalah pribadi, masalah keluarga, masuk rumah, di mana-mana. Masuk pasar ada kemungkaran, masuk rumah ada kemungkaran, masuk kantor ada kemungkaran. Banyak sekali kemungkaran itu. Bahkan di masjid ada kemungkaran. Di masjid sendiri tidak jarang ada kemungkaran. Masa kuburan taruh di masjid. Itu kan kemungkaran namanya. Nah, oleh karena itu adalah bagian. Nah, hanya saja kita perlu mengetahui mana sih yang disebut dengan mungkar, mana sih yang disebut dengan ma'ruf, sehingga kita tegakkan yang ma'ruf dan kita ingkari yang mungkar. Kalau ini yang pertama masih belum kita ketahui, bagaimana kita punya muncul sikap untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lihat dalam redaksi ini. Katanya begini, Sa'ad bin Sulaiman berkata, "Kuntu bi Makkah." Aku pernah di Makkah. Di Zakaq Satwi, di gang namanya Satwi. Wa ila jambi, di sebelahku Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari. Sebelahku ada orang namanya adalah Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari. Wa qad hajja Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, salah seorang khalifah dari kalangan Umayyah datang dan haji pada kali itu. Waqala lahu insan, ada seseorang mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman." Wahai Abu Abdurrahman, maksudnya adalah tadi mengatakan kepada Abdul Aziz Al-Umar ini, "Huza Amir Mu'minin yas'a, qad akhlalahu al-mas'a." Katanya, "Lihat tuh, Harun Ar-Rasyid sedang sa'i di tempat sa'i. Semua jalan sudah dikosongkan." Karena namanya khalifah, betul tidak? Bagian daripada penghormatan di satu sisi dan itu dikosongkan karena khalifah lagi sa'i. Qala al-Umari lil rajuli, pada orang yang memberi berita itu, kata beliau, katanya begini, "La jazakallahu anni khaira." Terima kasih, katanya. Syukran, gitu. "Kallaftani amran, engkau telah menyuruhku suatu perkara. Kuntu anhu ghaniyan, aku tidak perlu dengan hal itu." "Tsumma ta'allaqa na'alaihi wa qama fatabi'ahu." Ya, ambil sendalnya, sendal, kemudian ikut sa'i bersama Harun Ar-Rasyid. Harusnya kan jangan sa'i orang khalifah, biarkan khalifah satu, betul tidak? Seperti sekarang kan, kalau raja mau lewat kan 20 semut gak boleh lewat, betul tidak? Ya kan? Nah, pada waktu itu juga begitu. Harun Ar-Rasyid sedang sa'i, kosongkan. Ini orang bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umar ini, bawa sendalnya, ambil sendalnya, lalu sa'i bersama di belakang Harun Ar-Rasyid. Coba kita ikuti berikutnya. Kata beliau, "Wa aqbala Harun Ar-Rasyid minal marwah." Lalu ditemuinya khalifah bernama Harun Ar-Rasyid di Marwah. Sofa sampai ke Marwah. Nah, di Marwah. Yuridu sofa, dan menuju ke sofa. Fasohabihi, kemudian berteriak, "Ya Harun," katanya begitu kepada raja ini, "Ya Harun." Falamma nazara ilaihi, ketika berbalik melihat padanya, qala labbaika ya am. Harun Ar-Rasyid memanggilnya, "Ya am, wahai paman." Katanya, "Labbaik, ada apa?" Qala irqis sofa, katanya, "Kamu naik ke bukit Safa." Falam maraqiyahu, kemudian ketika naik ke atas Safa itu, katanya, "Irmi bitarfika ilal bait," katanya, "Engkau lempar sampai sejauh mana?" Kamu lempar sampai ke Ka'bah. Dari Safa suruh melempar sesuatu ke Ka'bah. Kalau kita pernah umroh atau haji, mungkin punya bayangan. Safa, Marwah, lalu Ka'bah, ya. Datang ke Safa, menuju Marwah, naik ke Safa. Lalu dari sofa itu coba Anda lempar ke Ka'bah. Lalu Harun Rasyid memenuhinya. Falamma nazara ilaihi, kemudian dikatakan, "Qad qala fa'altu," ya, saya lakukan. "Kam hum," katanya, "coba Anda hitung berapa orang itu di sekitar Ka'bah." Jelas? Berapa orang di sekitar Ka'bah? Kemudian dikatakan bahwa man wa man yuhsihim, siapa yang bisa menghitung mereka? "Qala fa kam bin nas mislahum," kira-kira lah seperti mereka itu berapa? "Qala khalaqa atau khalqun la yuhsihim illallah," orang-orang sekian banyak yang tahu bilangannya adalah Allah. "Qala," kata Umar bin Abdul Aziz, ya, bukan khalifah ya, Abdullah bin Abdul Aziz mengatakan, katanya bahwa ya'lam ayyuhar rajul, ketahui olehmu, anna kulla wahidin minhum yus'al an khassati nafsi. Semua mereka, setiap mereka yang sekarang sedang tawaf di sekitar Ka'bah itu, akan masing-masing ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta wahdaka, dan kamu sendirian, tus'al anhum kullihim. Kamu akan ditanya tentang semua mereka. Kenapa? Karena beliau pemimpin, betul? Dia adalah khalifah. Fandur kaifa takun. Maka coba bayangkan apa yang kamu akan bisa lakukan, apa yang terjadi. Fabaka Harun wa jalasa wa ja'alu yu'tunahu mindilan mindilan lidumu. Sehingga Harun Rasyid duduk menangis dan diberi sapu tangan, dan sapu tangan itu dipakai untuk mengelap air mata Harun Rasyid. Qala al-Umari wa ukhra. Katanya Umar bin Abdul Aziz al-Umari mengatakan satu lagi. Aquluha qala qul ya'am, katakan wahai am. Qala wallahi innar rajul, seseorang bisa jadi la yusrif, berlebihan fi malihi, dalam hartanya. Fa yastahiqul hajar alaihi, dia berhak untuk dilempar batu. Fa kaifa biman yusrif fi malil muslimin? Bagaimana dengan orang yang berlebihan menggunakan harta kaum muslimin? Sumamadha, kemudian dia tinggalkan menuju Bukit Marwah. Wa Harun yabki, dan Harun dalam keadaan menangis. Jelas kawan sekalian? Jadi kalau saya ringkas, orang ini diberitahu bahwa Harun Ar-Rasyid datang, kemudian sedang sa'i, sa'i harus dikosongkan, dan akhirnya orang ini tidak mau, tetapi tetap malah ikut sa'i bersama Harun Ar-Rasyid di belakangnya. Malah begitu menjelang sofa diserunya, katanya mari sini, coba kamu hitung tuh orang berapa banyak yang di sekitar Ka'bah. Kemudian tidak tahu mengatakannya, kata beliau, setiap mereka satu persatu ditanya oleh Allah besok hari kiamat. Tetapi satu kamu ini, kamu satu orang akan ditanya tentang seluruh mereka. Jelas kawan sekalian? Itulah resiko jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan ditanya tentang dirinya sendiri, tapi ditanya tentang dia dan seluruh rakyatnya. Jadi kalau 240 juta manusia di Indonesia, pemimpin di Indonesia ini akan ditanya 240 juta manusia. Kenapa si Fulan mati? Kenapa si Fulan kelaparan? Kenapa si Fulan teraniaya? Dari mana uang si Fulan? Kemana uang si Fulan? Bayangkan, para sekalian. Emang enak. Para sekalian, mungkin gajinya di dunia berapa, tetapi di hari akhir dia akan diproses satu persatu. Begitu akidah para ulama salaful ummah mengatakan bahwa ternyata amar ma'ruf harus ditegakkan. Jadi, apalagi dikatakan di situ, seseorang karena mentang-mentang hartanya, maka dia berpesta pora. Padahal, bagaimana dengan orang yang berpesta pora dengan menggunakan harta kaum muslimin? Nah, para sekalian, ini adalah sesuatu hal yang harus renungkan, bahwa dulu begitu. Dan berani, bayangkan, rakyat berani negur khalifah, dan tidak apa-apa. Dan santun, ya am, kul ya am, kul ya am, betul tidak? Tidak ada. Ini siapa nih, mana nih? Pengawal, singkirkan orang ini. Tidak ada. Karena sekalian dilayani, didengarkan, bahkan membekas. Menangis, khalifahnya itu juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditegur, hati-hati kamu akan dihisab tentang semua rakyatmu. Hati-hati kamu jangan propoi dengan harta, apalagi harta kaum muslimin. Diingatkan dengan seperti itu, bukan malah marah, bukan jebloskan dia ke penjara, bukan. Tapi malah menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seperti ini? Nah, inilah cerminan bagi kita sekalian. Para yang sekalian, ada lagi yang lain. Bahwa Ali bin Abi Thayyib, bukan Abi Talib ya, Abi Thayyib An-Naisaburi dibawa ke penguasa, dihadirkan. Ya. Pulang, dibawa, dihadirkan ke penguasa saat itu. Mahmud bin Subuktikin, ya, untuk mendengar nasihat. Falamma dakhala jalasa bila idzin. Ketika masuk di majlis penguasa itu, bukan sebentar dulu nunggu, tafadhal, silakan duduk, baru duduk. Nah, kalau ini langsung duduk. Wa akhadha fi riwayati hadisin bila amir. Dan kemudian bila amrin, meriwayatkan hadis, begitu duduk langsung qala Rasulullah bla bla bla bla begitu. Tanpa ada perintah. Fatanam maralahu as-sultan, penguasa amir waktu itu mukanya menjadi memerah dan murka. Wa amara ulaman, lalu menyuruh seorang, falakamahu ulakmatan atrasathu, membuat kalau bahasa kita menjadi kapok. Fa'arrafahu, akhirnya karena dipukul, orang-orang yang hadir mengatakan, wahai amir, orang ini, katanya ba'dul hadirin mengatakan, manzilatahu fid dini wa ilmi, orang ini alim. Fa anda perlukan seperti itu. Fa'tazara ilahi, akhirnya dia minta maaf. Afwan ya, begitu kalau bahasa kita. Wa amaralahu bimalin, lalu bagian dari kafarahnya dia ambilkan harta, beri dia harta maaf dan ini harta gitu. Diterima? Tidak, tidak diterima. Faqala syekh, katanya syekh, innalil mulki saulah wa hum muhtajun ila siyasah, katanya namanya jadi penguasa itu adalah perlu dengan taktik dan siasat. Wa ra'aitu annaka ta'addaital wajib, kamu sudah melampaui batas. Faj'alni fi hil, katanya maka berilah padaku kebolehan untuk meninggalkan tempat ini. Qala Allahu bainana bil mirsad, katanya Allah SWT mengawasi kita. Wa innama ahdartani lil wa'di, kamu hadirkan saya ke sini kan untuk nasihat. Ya sudah, saya kasih nasihat. Wa sama'i ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu datang sini untuk mendengar hadis Rasul kan? Ya sudah, saya mendengarkan hadis Rasul. Walil khusyu', dan untuk supaya kamu khusyuk, takut pada Allah. La li iqamati qawanini riyasah, bukan saya untuk mengukuhkan aturan dan perundang-undangan kepemimpinan Anda, kata beliau begitu. Saya datang ke sini untuk nasihatkan, ya sudah saya nasihati. Saya datang ke sini untuk diundang supaya memperdengarkan hadis Rasul, ya saya perdengarkan hadis Rasul. Saya bukan untuk mengiyakan apa yang Anda tetapkan berupa peraturan, lalu saya mengiyakan, bukan untuk itu, kata beliau. Fa khajilal malik, akhirnya malulah raja dan penguasa. Wa tanaqahu, kemudian dipeluknya. Para jemaah sekalian, ini adalah yang kita bisa lihat bahwa bagaimana dahulu berani menegur, menyampaikan apa yang ma'ruf, menyampaikan apa yang mungkar, dan kemudian bagaimana cara menyikapinya. Dan kita bisa lihat bagaimana rakyat, bagaimana penguasa, bagaimana orang yang melakukan amar ma'ruf berani, bagaimana yang merasa melakukan kemungkaran juga mengaku dan bertobat memperbaiki diri. Para jemaah sekalian, seperti ini adalah ada pada zaman sekarang. Orang apabila dinasehati atau diberi masukan sekarang marah, betul tidak? Orang apabila dia adalah dibatasi marah. Orang apabila tahu bahwa dia salah juga marah. Nah, ini adalah perkara yang harus kita kemudian rujuk. Kenapa kita begini? Para sekalian, salaf dan jihad. Salaf dan jihad bagaimana? Ada riwayat katanya lamma hadarat Khalid dan al-Wafah, Khalid bin Walid menjelang meninggal dunia. Kata beliau mengatakan begini, laqad talabtul qatla madhannahu, saya telah mencari mati di tempat-tempat kematian, maksudnya peperangan. Beliau kan selalu jadi komandan, kemana-mana selalu jadi komandan perang. Akhirnya apa? Kata beliau, saya ini menantang mati itu di berbagai tempat, begitu maksudnya. Falam yuqaddar li, Allah belum takdirkan aku meninggal. Illa an amuta ala firasyi, kemudian untuk mati di atas tempat tidurku. Wa ma min amalin syai'un arja indi ba'da tauhid min lailatin bituha wa ana mutatarrisun was-sama'u tuhilluni tantadziru as-subha hatta nughira 'alal kuffar. Katanya begini, tidak ada amalan yang paling aku harap dari Allah SWT setelah tauhid kecuali aku berada di suatu malam, aku bermalam di malam itu, aku bersenjata langit menjadi saksinya, dan aku menunggu sampai dengan pagi untuk menyerang orang-orang kafir. Jelas teman-teman sekalian? Artinya adalah bahwa Khalid bin Walid itu adalah kalau boleh milih tidak mau mati di tempat tidur, pengennya mati di medan perang. Kalau kita gimana? Ya tidak. Khalid bin Walid itu ada unsur, saya sudah menginginkan pada Allah dan berusaha untuk mati itu di medan perang, tidak ingin di tempat tidur, tapi Allah takdirkan begini. Aku lebih memilih setelah tauhid, aku berjaga menjadi pasukan yang siap menyerang orang-orang kafir, dan itu adalah seperti yang diceritakan. Artinya, salaful ummah dengan jihad adalah seperti itu. Kalau kita adalah jihad, tidak boleh berjihad, tidak boleh berbicara jihad, tidak boleh membahas jihad, karena bahaya nanti jaringan radikalisme, terorisme, dan seterusnya. Dan itu adalah di pada sekali saya sampaikan hadis. Mudah-mudahan hadis ini juga sering sampai pada telinga kita. Kata Rasulullah SAW, idza tabayatum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sudah bertransaksi riba, jika kalian sudah berekor pada dunia, jika kalian sudah puas dengan dunia investasi, jika kalian tinggalkan al-jihadu fi sabilillah, Allah akan rundung kalian dengan kehinaan, dan Allah tidak akan entaskan kalian dari kehinaan itu sampai dengan kalian kembali kepada dinul Islam. Padahal sekalian lewat hadis ini, Rasul memberitahu pada kita bahwa kunci kejatuhan kaum muslimin adalah karena mereka meninggalkan al-jihadu fi sabilillah.